warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ya khati billah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita melanjutkan membaca hadis yang ke-56 pada kitab Bahjah Qulubil Abrar dari Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah. Qala rahimahullahu ta'ala al-hadithus sadisu wal-khamsuna, hadis yang ke-56. An Aliyin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ta'ata fi ma'siyatin innamat ta'atu fil ma'rufi. Muttafaqun alaihi. Dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la ta'ata fi ma'siyatin, tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Innamat ta'atu fil ma'rufi, hanya saja ketaatan boleh dilakukan dalam hal yang ma'ruf. Muttafaqun alaih. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis yang ke-56 ini hadis yang cukup penting. Dan hadis ini berlaku pada seluruh bentuk ketaatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ya. Hadis ini penting untuk kita ketahui. Kenapa? Nanti Syekh di sini menyebutkan bahwa hadis ini merupakan kendali kita, ya, merupakan tali kekang. Belok kanan, belok kiri, taat atau tidak itu, ya, berdasarkan hadis ini. Baik, kita lihat penjelasan dari beliau rahimahullah. Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, hadzal haditsu qaidun fi kulli man tajibu ta'atuhu minal wulati wal walidain waz zauj wa ghairihim fa inna syari'a amara bi ta'ati haula. Beliau mengatakan hadis ini merupakan kendali bagi seorang muslim tentunya. Kendali bagi seorang muslim untuk mentaati setiap orang yang harus dituruti. Ya, untuk mentaati setiap orang yang harus diikuti perintahnya. Minal wulat, apakah yang memerintahkan itu pemerintah, penguasa, wal walidain atau kedua orang tua, wazawj, apakah bagi perempuan berupa suami yang memerintah, wa ghairihim atau selain mereka. Fa inna syari'a, karena sesungguhnya syariat ini, syariat Islam, amara bi ta'ati haula, secara dasar memang memerintahkan taat kepada mereka semua. Nah, siapapun yang diwajibkan untuk taat kepada mereka, yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka kendalinya adalah hadis ini, siapapun orangnya. Nah, gurukah itu, ya, wali kelaskah itu, atau orang yang di atas kita umurnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, beliau melanjutkan, wa kullu minhum ta'atuhu fima yunasibu halahu wa kulluha bil ma'ruf. Setiap mereka ini, ya, ketaatannya sesuai dengan kondisinya, dan seluruhnya pun yang kondisinya cocok bagi mereka ketika diperintahkan itu adalah bil ma'ruf, dalam hal kebaikannya. Fa inna syari'a raddan nasa fi kathirin mimma amarahum bihi ilal urfi wal adati kal birri wasillati wal adli wal ihsanil ami. Fakadhalika ta'atun ta'atu man yajibu ta'atihi. Karena memang syariat Islam ini Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan syariat ini terus menanggapi, terus membimbing, ya, kepada manusia dalam banyak hal. Apakah membimbing manusia untuk taat kepada orang lain, untuk taat kepada pemerintah tadi, atau orang tua, suami bagi istrinya? Taat secara mutlak disebutkan oleh Syekh di sini, apakah secara uruf, kebiasaan, diperintahkan secara adat, ya, atau memang berupa kebaikan dan menyambungkan silaturahmi, karena bentuknya kan macam-macam, ya, setiap suku kadang berbeda menyambungkan silaturahmi bentuknya. Wal adli wal ihsan al am, juga keadilan dan perbuatan baik secara umum, ya. Maka begitupun, ya, taat kepada orang yang wajib ditaati syariat tetap membimbingnya, ya, siapapun itu. Wa kulluha, kata beliau berikutnya, tuqayyadu bihadzal qaidi, semuanya dikendalikan dengan tali kendali hadis ini. Wa anna man amarahum bi ma'siyatillah bi fi'lin muharramin, bahwa orang yang wajib ditaati tadi ketika mereka memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah, ya, dengan mengerjakan keharaman bentuknya, au tarki wajibin, atau bentuknya perintah untuk meninggalkan kewajiban, fala ta'ata li makhlukin fi maksiatillah, maka tidak ada ketaatan kepada makhluk terkait kemaksiatan kepada Allah. Fa idza amara ahaduhum biqatli ma'sumin, maka contoh yang lain, ketika yang wajib kita taati secara syariat ternyata memerintahkan untuk membunuh jiwa yang terlarang untuk dibunuh. Nah, au darbih, atau memerintahkan untuk memukulnya, au akhdhi malih, atau memerintahkan untuk merampas hartanya, au bitarki hajjin wajibin, atau memerintahkan untuk meninggalkan ibadah haji yang wajib, au ibadatin wajibatin, atau ibadah yang wajib yang lainnya, au biqati'ati man tajibu sillatihi, au biqati'ati man tajibu sillatuhu, atau memerintahkan untuk memutuskan orang yang memang wajib untuk disambungkan silaturahminya, fala ta'ata lahum, maka tidak ada ketaatan kepada mereka. Ya, apakah bentuknya orang tua atau yang lainnya? Baik. Wa tuqaddamu ta'atullahi ala ta'atil khalqi, maka tetap yang diutamakan adalah ketaatan kepada Allah daripada taat kepada makhluk. Nah, akan dibilang rahimani wa rahimakumullah, dan ini sudah dicontohkan banyak dari kisah para sahabat. Ya, banyak di antara kisah para sahabat yang mereka diperintahkan oleh orang tuanya yang musyrik untuk keluar dari agama Islam. Ya, sudah lengkap. Apakah orang tua yang menyuruh anaknya? Ya, saudara yang menyuruh ponakannya? Ya, tuan yang menyuruh budaknya untuk bermaksiat. Maka dalam kisah yang sangat banyak, tetap kendalinya adalah hadis ini. Nah, kita baca sirah dimanapun, ya, terkait sahabat yang dipaksa untuk keluar dari agamanya, dari agama Islam, ya, tetap mereka tidak taat. Nah, walaupun orang yang memerintahkannya ternyata orang yang harus ditaati. Ya, orang tua kah itu? Nah, baik. Orang yang mengasuhnya kah itu? Ya, yang membiayainya dari kecil. Ya, ternyata menyuruhnya untuk ingkar kepada agama Islam, tetap, ya, kendalinya adalah hadis ini. Taib, qala rahimahullah, wa yufhamu min hadzal hadis. Maka difahami dari hadis ini, innahu idza ta'aradat ta'atu haula alwajibah, ketika, ya, ketaatan yang wajib itu bertabrakan Ya, kita taat kepada orang tua wajib. Kita taat kepada pemerintah wajib. Ya, kita taat kepada Allah dan Rasulnya pun wajib. Kalau bertabrakan kewajiban tersebut, ya. Wa nafilatun minan nawafil, begitupun kalau ada kewajiban yang sunnah bertabrakan dengan kewajiban yang sunnah berikutnya. Ya. Fa inna ta'atuhum tuqaddam. Maka taat kepada yang wajib jelas lebih diutamakan. Li'anna tarkan nafli laisa bima'siyatin. Karena taat, ya, yang bentuknya sunnah itu bukan kemaksiatan. Ya, diambil faedah seperti ini. Antum sudah janji sama teman, misalkan, ya, kita ada acara, ya. Nah, sudah dijadwalkan sama teman. Ternyata orang tua memerintahkan untuk pergi mengantarkan sesuatu dan pas dengan, ya, jadwal tersebut. Nah, baik. Janjinya tidak dalam bentuk sumpah, janjinya biasa saja, ya. Nah, hanya mengucapkan, ya, insya Allah saya datang. Ya, tidak sumpah. Ya. Maka ketaatan yang wajib, ya, kepada kedua orang tua pada waktu itu harus lebih diutamakan daripada taat, ya, kepada teman, ya, menepati, nah, apa yang sudah dibicarakan dengan teman kita. Ya, ini patut untuk kita perhatikan hadis ini. Nah, sesama tetangga, sesama komplek, misalkan sudah ada jadwal, oh ya, jadwalnya kita nanti kumpul, ya, siap. Ternyata ditelepon sama orang tuanya, ya, tolong kesini hari ini. Aduh, udah jadwal kumpul, ya, sudah, ya. Taib. Kalau memang harus saat itu juga, dan ta'arud tadi disebutkan, ya, bertabrakan jadwalnya, bertabrakan mana yang harus ditaatinya. Nah, ketika bertabrakannya yang wajib dengan yang sunnah, maka jelas harus diutamakan yang wajib. Kenapa? Karena hadis ini, ya, menyebutkan bahwa ketika yang wajib saja bertabrakan, ya, maka harus melihat, ya, mana yang maslahatnya lebih banyak, ya, atau mana yang dituntut oleh syariat. Baik, beliau juga akan menyebutkan fa'idha naha zaujatuhu an siyamin nafli. Contoh dalam keluarga ini beliau menyebutkan, apabila suami melarang, ya, istrinya untuk puasa sunnah, ya, au hajjin nafli, atau melarang kepada istrinya untuk melakukan haji yang sunnah, ya, karena memang bisa saja antara suami dan istri itu ada kalanya istri punya uang, istri punya biaya sendiri, istri punya, ya, harta sendiri yang dia patut untuk apa? Mengalirkannya kemana yang dia kehendaki. Contohnya mungkin seperti ini. Dia sudah punya biaya, sudah punya uang. Ah, saya pengen haji lagi dah. Wah, kalau saya gak punya uang nih suaminya. Wah, gak punya biaya lah. Ah, biar, ya. Karena paman saya kan mau haji juga. Saya mau ikut dengan paman lah. Haji sunnah. Ternyata suaminya ngelarang. Nah, jangan, ya, jangan haji sekarang lah, jangan, ya, dengan suami aja, dengan aku, nah gitu, ya, ketika nanti, ya, kita punya celengannya cukup, nah gitu, Maka kata beliau rahimahullah taala di sini, ya, harus taat kepada suami. Kenapa? Karena ibadah hajinya adalah ibadah yang sunnah, karena haji yang kedua kalinya. Ya. Baik. Au amarul wali bi amrin minal umuri siyasiyah yastalzimu tarkul mustahab. Ya, tarku mustahabbin. Atau ya, seorang wali, orang tua memerintahkan kepada seseorang, ya, sebuah perkara yang mengharuskan dia meninggalkan sesuatu yang sunnah, ya, maka wajaba taqdimul wajib. Pada kondisi seperti itu harus mengutamakan, ya, melakukan atau menjalankan perintah yang wajibnya. Baik. Yakni fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah. Ketika kita sudah mendengar apa khutbah dari guru kita terkait dengan masalah keluarga atau yang lainnya, ya. Nah, yang namanya suami itu tetap harus memiliki ketaatan kepada orang tuanya. Ya, oleh karena itu, nah, kepada para istri, ya, atau banat, ya, santri putri harus sadar ketika nanti mungkin, ya, sudah ada jadwal schedule keluarga. Ya. Nah, wah, nanti tanggal sekian kita ini dan itu, ya. Nah, tanggal sekian, insyaallah. Ternyata orang tua dari suaminya nelpon, ya, ini mendesak harus datang saat ini. Lah, sampai kapan? Sampai jadwal keluarga, ya, terbengkalai. Nah, ini harus saling mendukung. Jangan sampai, ya, yang menjadi istrinya mutung, ngambek, mendukung anak-anaknya ikut ngambek. Justru istri harus apa? Membantu untuk menyadarkan anak-anaknya bahwa bapaknya itu harus taat kepada orang tuanya. Nah, karena itu sebagai pendidikan secara real nyatanya, ya, secara real kepada anak-anak. Oh, berarti saya juga nanti, nah, harus memang seperti itu, ya. Nah, bukan artinya menyepelekan kepada keluarga, tidak, ya. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa qauluhu, berikutnya dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innama atta'atu fil ma'ruf kama annahu yatanawalu ma dzakarna. Sabda Rasul sallallahu ini sesungguhnya, ya, hanyalah ketaatan dalam perkara yang baik saja. Kama annahu yatanawalu ma dzakarna. Ini mencakup sebagaimana yang sudah tadi kita sebutkan. Fa innahu yatanawalu aidan ta'lid zalika bil qudrah wal istita'ah. Sesungguhnya hal-hal yang ma'ruf itu mencakup juga terkait dengan perintah yang dimampui, ya, dan sanggup untuk dijalani. Ya. Baik. Kama ta'allaqal wajibat bi asli syar'i, sebagaimana, ya, keterkaitan perkara yang wajib, ya, pada dasar syariat ini. Ketika memang tidak mampu, maka, ya, jalankan yang lain. Nah, ada perintah dari, ya, orang tua, tapi memang enggak mampu. Nah, maka tidak wajib untuk taat. Nah, maka lakukan perintah atau nah, hal-hal yang sunnah berikutnya. Seperti tadi, sudah ada janji ya dengan teman, orang tua menyuruh ya ini dan itu. Nah, wah ini tabrakan nih. Oh, berarti harus orang tua dulu. Ternyata sudah disamperin, apa Pak? Apa Bu? Kamu harus kayak gini, gitu, gini, gitu sekarang juga. Wah, enggak bisa kalau kayak gitu. Ya. Aku enggak mampu. Ya. Kakak aja yang udah besar kalau perintahnya kayak gitu. Nah, maka tidak harus dilakukan dan jalani ya perintah yang mustahabnya. Taib wa fil hadis, dan dalam hadis ini juga nah, alaikum bisam'i wa ta'ati fi mastata'tum. Kalian wajib untuk mendengar dan taat dalam perkara-perkara yang kalian mampu. Nah, ini dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadisnya semakna dengan hadis yang sedang kita baca ini. Ya. Alaikum as-sam'u wa ta'ah. Kalian harus wajib untuk mendengar dan taat fi mastata'tum dalam perkara yang kalian mampu. Wallahu a'lam. Nah. Akhirnya rahimani wa rahimakumullah. Ini hadis yang ke-56. Ya. Kita masuk hadis berikutnya, al haditsus sabi'u wal khamsun, hadis yang ke-57. Qala rahimahullah an Abdullah ibn Amr wa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hakama al hakimu fajtahada wa asaba falahu ajrani, wa idza hakama fajtahada fa akhta'a falahu ajrun wahidun. Muttafaqun alaih. Hadis yang ke-57 dari Abdullah bin Amr dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma qala, keduanya mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza hakama al-hakimu, kalau ada seorang hakim yang memutuskan perkara, fajtahada wa asoba, dia berijtihad ya, dalam putusan perkaranya itu, wa asoba, dan ternyata betul putusannya, tepat, falahu ajroni, maka dia memiliki dua ganjaran, memiliki dua pahala. Wa idza hakama fajtahada fa akhta'a, beda halnya apabila hakim itu memutuskan suatu keputusan, fajtahada, dia dengan berijtihad, fa akhta'a, dan ternyata salah, falahu ajrun wahidun, maka dia mendapatkan satu pahala. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Rahimillah rahimani wa rahimakumullah. Beliau menjelaskan hadis ini cukup ringkas. Baik, qala rahimahullah al-murad bil hakim. Kata beliau, yang dimaksud dengan hakim di sini huwallazi indahu minal ilmi. Adalah orang yang memiliki ilmu. Ma yu'ahlihu lil qada, yang mencukupi bagi dia untuk memutuskan perkara. Ini yang dimaksud dengan hakim. Ya. Setiap orang yang punya ilmu yang mumpuni untuk memutuskan sebuah perkara. Nah. Maka dzakara ahlul ilmi syurut al-qadhi. Dan para ulama sudah menyebutkan syarat-syarat yang disebut dengan hakim. Faba'duhum balighun fiha wa ba'duhum iktasara 'alal ilmi alladhi yasluhu bihi lil fatwa wa huwa al-aula. Sebagian ulama ada yang menyebutkan ya syarat-syarat yang sangat sempurna dalam hakim tersebut, dan sebagian ulama ada yang mencukupkan seorang hakim yang dimaksud itu siapapun orangnya yang ya memiliki ilmu ya, yang cukup untuk berfatwa dalam hal tersebut yang dia hadapi ya. Wahwal aula kata Syekh As-Sa'di, dan inilah yang lebih utama dari pengertian hakim tersebut. Jadi tidak mesti yang disebut hakim itu dalam hadis ini adalah seorang ya hakim yang di pengadilan, tidak. Nah, maka terkena bagi siapa saja yang kadang ada saudaranya datang kemudian meminta putusan. Iya. Saudaranya datang, ini gimana sih kalau kayak gini, kalau kayak gitu. Nah. Kita didatangi untuk memutuskan masalah. Nah, maka saat itu kita ditunjuk menjadi hakim. Ya. Fa fi hadzal hadis, maka dalam hadis ini annal jahila law hakama wa asaba al hukma, kalau ada orang yang tidak tahu menahu, bodoh orangnya, dia memutuskan tapi ternyata benar ya, fa innahu zalimun asimun, dia tetap zalim disebutnya dan dia tetap berdosa ya. Nah, taib ah susuganan we atuh kieu we meninggi ditanya enggak tahu ya, kemudian ah susuganan we kieu we atuh lah kayak gini aja padahal dia enggak tahu hukumnya, dia enggak tahu ilmunya ya. Taib ijtihad ya. Yang namanya hakim itu harus berijtihad, harus sungguh-sungguh ditanya ya sudahlah kayak gini aja ya. Tidak benar-benar ya dia memastikan jawabannya. Baik, makanya seperti ini ya juga dilarang berdasarkan hadis ini. Kenapa? Karena tadi wajtahada ya, wajtahada, dia berijtihad, dia sungguh-sungguh memutuskan perkaranya ya, bukan ya sepintas saja, tidak. Nah, ketika ditanya tunggu dulu ya, besoklah jawabannya insyaallah ya, saya ragu kalau saya langsung jawab, besok saja. Nah mungkin seperti itu ya. Baik, harus dengan sungguh-sungguh ya. Wa huwa nau'an, dan ijtihadnya ya ada dua bentuk. Ijtihadun fi idkhalil qadiyyati allati waqa'a fiha at-tahakum bil ahkami syar'iyyah, wa ijtihadun fi tanfidzi dzalikal haqqi 'alal qarib was-shadiq wa dittihima. Dia bersungguh-sungguh ya untuk ya, memasukkan perkara yang sedang dia hadapi itu ya dihukumi dengan hukum syariat dengan sebenar-benarnya ya. Jadi bersungguh-sungguhnya apa? Bukan bersungguh-sungguh ya ternyata dia hanya menunda saja, tidak ya. tapi bersungguh-sungguhnya memang dia betul-betul untuk memutuskan perkaranya secara syariat. Yang kedua, bersungguh-sungguh ya, supaya keputusan dia itu di atas jalan yang benar ya, dan mendekati kepada kebenaran. Bihaitsu yakunu an-nas indahu fi hadzal bab wahidan la yufaddil ahadan ala ahadin, yaitu ketika seseorang dia memiliki sebuah pintu, sebuah ya, permasalahan, dia bab yang dibahas itu yang akan diputuskan oleh dia ya, tidak condong sana atau condong sini ya, wala yumayyiluhu al-hawa, dan juga tidak berperan hawa nafsunya. Famata kana dzalika fahuwa ma'jurun ala kulli hal. Maka kalau kondisi orangnya kayak tadi ya, dia memutuskannya seperti itu, ijtihadnya dalam dua hal yang sudah tadi disebutkan, maka dia berpahala ya, ala kulli hal, bagaimanapun hasilnya nanti. Fa'in asoba falahu ajron. Hanya seperti ini, yang kalau benar mendapat dua pahala. Wa'in ahto'a falahu ajrun wahidun. Kalau salah, satu pahala. Nah, wa khata'uhu ma'fuun anhu. Maka ketika dia salah ya, adalah kesalahan yang dimaafkan. Li'annahu bighairi isti'atihi, karena di luar kemampuannya. Wal adli ka ghairihi mu'allaqun bil istita'ah. Begitupun ya, keadilan ya, itu sama seperti yang lainnya, terkait dengan kemampuan juga. Wah, ini enggak adil. Wah, ini benar. Ternyata enggak adil. Nah, ini di luar kemampuan orang tadi kalau memang sudah berijtihad dalam dua halnya. Baik. Qala rahimahullah, berikutnya wal farqu bainal hakim al mujtahid wa bainal sahibil hawa. Perhatikan. Maka ada perbedaan antara seorang pemutus perkara yang betul-betul dikatakan mujtahid dan pemutus perkara yang sahibul hawa. Ya, yang condong kepada hawa nafsu. Anna sahibal haqqi qad fa'ala ma amara bihi min husnil qasdi wal ijtihad. Bahwa bedanya orang yang ya, sahibul haq, orang yang memiliki kebenaran, qad fa'ala ma amara bihi. Dia sudah melakukan apa yang diperintahkan kepada orang lain itu. Ya, min husnil qasdi wal ijtihad. Karena memang itu termasuk bagusnya niat dan bagusnya ijtihad dia. Ya. Ketika ditanya seperti itu ya, oh, kalau saya seperti itu, saya akan kayak gini dan kayak gitu. Nah, saya pernah seperti itu. Nah, mungkin ya, dia pernah melakukannya, dia pernah menjalaninya. Itu diantara ciri ya. Nah, itu perbedaannya. Kalau dia posisi orang yang mengeluhkannya, dia akan melakukan hal yang serupa. Nah, gitu. Wahwa ma'murun fitzahir bi'atiqadi maqama indahu alaihi daliluhu. Dalam kondisi dia pun memerintahkan secara zahir ya, dengan meyakini apa yang dia sudah lakukan ya, beserta dia pun tahu dalil-dalilnya. Bikhilafi sahibul hawa, ya, bi khilafi sahibil hawa, berbeda dengan orang yang memutuskan perkara tapi didasari dengan hawa nafsu. Fa innahu yatakallamu bi ghairi ilmin, dia akan berbicara tanpa ilmu, wa bi ghairi qasdil haqqi, dan tanpa ada niat kebenaran. Ya. Qalahu Syekhul Islam. Ini dikatakan oleh Syekhul Islam. Ya. Nah, ketika ditanya, ya, dia menjawabnya tanpa ilmu, ya, dan dia tidak ada niat baik. Nah, tidak ada niat baik dalam menjawabnya. Baik. Wa fi hadza, dan dengan dasar ini, fadilatul hakim alladhi ala hadzal wasfi, keutamaan seorang hakim yang memang kriterianya seperti ini. Wa annahu yagnamul ajru wasawabu fi kulli qadiyatin yahkumu biha, dia akan mendapatkan sebanyak-banyaknya pahala dan juga ganjaran dalam setiap perkara yang dia putuskan. Walihada kana al-qadha min a'zami furudil kifayah. Oleh karena itu, ya, yang disebut memutuskan perkara itu termasuk apa? Fardu kifayah. Sebagaimana kita ketahui dalam kajian Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ya. Orang-orang yang berilmu ketika ditanya dan ada di sampingnya atau di luar sana ada orang yang lebih alim, dia akan diam atau bahkan mengoper, melempar, ya, pertanyaannya itu kepada orang yang dia, ya, yakini. Nah, kepada orang yang lebih, yang ada di sampingnya. Kenapa? Karena merupakan fardu kifayah. Ya. Sampaikan dulu, sudah dikisahkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, yang bertanya itu ternyata balik lagi kepada orang pertama yang ditanya. Ya. Nah, fardu kifayah. Li'annal huquqa bainal khalqi kulliha mudtarratun lil qadha inda tanazu'i wal ishtibah. Karena, ya, hak-hak di antara makhluk itu, ya, seluruhnya, ya, harus diputuskan lil qadhi, ya, oleh seorang hakim yang betul. Inda tanazu', ketika memang ada perselisihan atau terjadinya kesamaran hukum, ya, antara mereka. Wa alaih, maka wajib atas orang-orang yang seperti ini, yang suka didatangi untuk ditanyai, ya, saudaranya datang untuk menanyakan keputusan perkaranya, an yujahida nafsah ala tahqiqi hadhil ala hadzal ijtihad alladhi tabarra'a bihi zimmatuhu. Ya. Hendaknya kepada orang-orang yang seperti itu, dia bersungguh-sungguh kepada dirinya sendiri untuk menjalankan ijtihad yang seperti ini. Ya. Karena ijtihad seperti ini, dia akan melepaskan tanggungan kalau memang salah. Ya. Wa yanalu bihil khair, bahkan tetap akan mendapatkan pahala. Wal ajrul adzim, ya, dan pahala yang sangat besar. Wallahu a'lam. Nah, ini selesai dari penjelasan beliau dari hadis yang ke-57. Nah, alhamdulillah. Nah, jadi yang berpahala itu kalau memang memiliki ilmu, ya. Nah, bukan asal-asalan. Nah, banyak dari kalangan awam memahami bahwa, ya, kalau berijtihad salah, ya, itu satu pahala. Oh ya udahlah, salah juga nggak apa-apa, berpahala, jalani saja yang salah. Padahal yang benar sudah tahu, Ya. Wah, ini bahaya. Ya. Bukan berdasarkan hadis ini. Ya. Nah, ada fulan, oh katanya kayak gini, kayak gini. Nah, terus dia tahu juga yang benarnya. Ya. Kayak gini, oh ini yang benarnya, oh emang sih yang ini benarnya. Tapi kalau ada hakim yang memutuskan yang salah juga berpahala. Jadi saya ikut yang salah saja gak apa-apa kan, berpahala juga dia. Loh, nah ini salah paham seperti ini. Ya, bukan seperti itu. Ya, ketika sudah tahu yang benar maka tetap menggunakan dalil yang lainnya. Mana yang benar itulah yang harus diikuti. Ya, hadis yang tadi. Ya, ketaatan itu ya tidaklah ya diwajibkan kecuali dalam perkara yang baik. Yang harus diikuti itu yang ma'rufnya. Nah, alhamdulillah. Subhanakallahumma rabbana asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.